Kau cinta-cinta, hari ini berbalik kata. Biasa kau suka-suka, biasa kau manja-manja, hari ini kau buang muka. Jangan harap aku jangan harap aku mengalah. Menerima kenyataan